Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan ba'd. Kita masuk pada bab baru. Qala Syekh rahimahullahu taala al-jahru wal israru fi shalawatil khamsi wa ghairiha. Al-jahru mengeraskan suara dan memelankan israr pada salat-salat yang lima waktu dan yang lainnya. Mengeraskan bacaan dan memelankan bacaan pada sholat-sholat yang lima waktu dan yang lainnya. Qala syarahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yajharu bil qiraati fi sholati subhi wa fi raka'atainil ulayaini minal maghribi wal isya'i wa yusirru biha fi dhuhri wal asri wa thalithati minal maghribi wal ukhrayaini minal isya'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengeraskan bacaan pada salat subuh dan pada dua rakaat yang pertama dari salat maghrib dan isya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memelankan bacaan pada salat zuhur dan salat asar dan rakaat yang ketiga dari salat maghrib dan dua rakaat yang terakhir dari salat isya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengeraskan bacaan. Menjaharkan bacaan pada sholat subuh dan pada dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan sholat isya, dan memelankan bacaan pada sholat duhur, sholat asar, dan rakaat yang ketiga dari sholat maghrib dan dua rakaat yang terakhir dari sholat isya. Dan ini juga berlaku untuk untuk orang yang sholat sendirian, berlaku untuk orang yang sholat sendirian. Misalkan antum sholat subuh sendirian, ya bacaannya dikeraskan, sebagaimana ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada sholat dua rakaat yang pertama dari sholat maghrib, dua rakaat yang pertama dari sholat isya, dan pada sholat yang lainnya dipelankan. Qala syarahimahullahu ta'ala wa kanu ya'rifuna kiro'atahu fima yusirru bihi bittirobi lihyatihi wa bismaihi iyahum al-ayata ahyana. Dan mereka, yaitu para sahabat, mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada apa-apa yang Nabi memelankan dengannya dengan bergeraknya lihyahnya, itirob itu guncang, ini bergerak lihyahnya, bergerak jenggotnya, dan Nabi memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat yang dibacanya kadang-kadang. Jadi para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat yang sirriyah, salat yang dipelankan. Mereka mengetahui dari apa? Dari bergeraknya jenggot Nabi. Dan kalau orang punya jenggot, walaupun dia komat-kamit kan jenggotnya akan bergerak. Dan demikian juga mereka mengetahui dari kadang-kadang Nabi memperdengarkan sebagian ayat-ayat yang Nabi baca. Jadi kadang-kadang Nabi memperdengarkan atau mengeraskan sebagian ayat-ayat yang Nabi SAW membacanya pada sholat sirriyah tersebut, sholat yang dipelankan. Ya, nah, wa kana yajharu biha aydan fi sholatil jumu'ah wal idaini wal istisqa wal kusuf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan juga pada sholat Jumu'ah dan dua sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Istisqa, yaitu minta hujan, dan sholat Gerhana. Pada sholat-sholat ini bacaannya dikeraskan, sholat Jumu'ah, dua hari raya, sholat Istisqa dan sholat Kusuf, bacaannya di keraskan, ya, bacanya dikeraskan. Baik. Bab yang berikutnya, al jahru wal isroru fi qiraati fi sholatil lail. Mengeraskan dan memelankan bacaan pada sholat malam. Mengeraskan dan memelankan bacaan pada sholat malam. Sholat malam, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir, ya, sholat malam. Wa amma fi sholatil lail fa kana tarotan yusirru wa tarotan yajharu wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati. Adapun pada sholat malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang memelankan bacaannya dan kadang-kadang mengeraskan. Dan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sedangkan beliau di rumah, ya, di dalam rumah, dan maka mendengar bacaannya, mendengar bacaan Nabi, orang yang berada di dalam kamar. Dan Nabi SAW apabila membaca, ya, di apa atau dalam sholat malam, ya, dalam sholat malam, dan orang yang di kamar mendengar bacaan Nabi SAW. Ya, nah, ini menunjukkan bacaan Nabi dikeraskan. Ya. Wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min dalika hatta yasma'ahu man kana ala arishihi ay kharijul hujrati. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya lebih dari yang demikian, sehingga mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berada di atas arisnya, yaitu di luar kamar. Jadi kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya lebih dari bacaan dalam rumah, ya. Dan sehingga orang yang di luar pun bisa mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, nah, wabidzalika amara Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wadzalika hinama kharaja lailatan fa idza huwa bi Abi Bakrin radhiyallahu anhu yusalli yahfadhu min sautihi wa marra bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Falamma ijtama'a 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ya Abu Bakrin marartu bika wa anta tusalli takhfadhu min sautik qala qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah wa qala li Umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak fa qala ya Rasulullah auqidu alwasnan wa atradu asyaiton. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abu Bakr, irfa' min sautika syai'an. Wa qala li Umar, ihfad min sautika syai'an. Dan dengan hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan yang demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar satu malam, maka Nabi mendapati Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang sholat dalam keadaan merendahkan suaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sedangkan beliau sedang sholat dalam keadaan mengangkat suaranya, ya, mengeraskan suaranya. Maka ketika keduanya berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, aku melewatimu dan engkau sedang sholat dalam keadaan merendahkan suaramu. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sungguh telah mendengar, asma'tu, aku telah memperdengarkan kepada zat yang aku bermunajat, wahai Rasulullah, man najaitu, kepada zat yang aku bermunajat, ya, bermunajat, berbisik-bisik, ya, memanggil. Jadi walaupun suaraku pelan, tapi zat, nah, sungguh mendengar zat yang aku bermunajat kepadanya, wahai Rasulullah. Dan berkata kepada Umar, aku melewatimu dan engkau sedang sholat dalam keadaan mengeraskan suaramu. Jadi suaranya keras sekali. Maka berkata Umar, menjelaskan alasannya, wahai Rasulullah, aku membangunkan orang yang tidur dengan suara keras supaya orang yang tidur bangun ikut sholat malam. Watrodu syaiton, dan aku mengusir syaiton. Ya, kalau suaranya pelan kadang ngantuk. Kalau suaranya keras, ya, jadi semangat. Ya, tidak ngantuk. Enam. Ya, syaiton. Ya, dalam rangka mengusir syaiton. Enam. Maka berkata Nabi saw, wahai Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Jangan terlalu pelan, ya, angkat sedikit suaramu. Dan berkata kepada Umar, rendahkan suaramu sedikit, ya, jangan terlalu keras, rendahkan suaramu sedikit, ya. Nah, wa kana yaqul al jahiru bil Quran kal jahir bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirru bis sadaqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an seperti orang yang memamerkan sedekah. Memamerkan sedekah, mengumumkan sedekahnya. Ya. Dan orang yang merendahkan bacaan Al-Qur'an seperti orang yang merahasiakan sedekah. Enak. Jadi cari yang tengah-tengah, jangan terlalu keras dan jangan terlalu rendah suaranya. Ya, enam. Baik. Jadi ini bacaan dalam sholat malam. Ya, bacaan dalam sholat malam. Jadi enam boleh dijaharkan, ya, dikeraskan dan boleh dipelankan. Ya, boleh dipelankan. Nah, dipelankan, jangan terlalu pelan, ya, dikerasan, jangan terlalu keras, ya, sehingga mengganggu yang lainnya. Ya, nah, toib. Bab yang berikutnya, Ya, jadi 6 ini dalam salat malam ya, di dalam salat malam ya. Nah, bacanya seperti itu. Ya. Baik. Maka na yaqra'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi as-shalawat. Apa-apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salat-salat. Ya, di sini meliputi salat yang 5 waktu dan salat yang lainnya. Nah. Qala syarahimahullahu ta'ala wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shalawati minas suwari wal ayat fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi shalawatil khams wa ghairiha wa hal tafsilu dhalika mubtadi'ina bis shalatil ula minal khams. Dan adapun apa-apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya pada solat-solat, ya, pada solat-solat dari surat-surat dan ayat-ayat, maka sungguh yang demikian berbeda-beda sesuai dengan perbedaan solat-solat yang 5 waktu dan yang lainnya. Dan inilah perincian hal itu. Akan dimulai dengan sholat yang pertama dari sholat yang 5 waktu. Enam, di bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat-sholat tersebut berbeda-beda, baik surat maupun ayat. Enam, sesuai dengan sholat yang dibaca. Enam, al-ula sholatul fajr. Yang pertama solat fajar, bacaan Nabi SAW pada solat fajar, solat subuh. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fiha bitualil mufassal. Fa kana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah wa nahwi nam wa nahwaha minas suwari fi raka'ataini. Nabi SAW kadang-kadang membaca pada sholat subuh, sholat fajar, dengan surat-surat yang pendek, ya, wal mufassal. Maka Nabi SAW kadang-kadang membaca surat Al-Waqi'ah. Nah, nomor yang pertama nomor surat 56 dan nomor yang kedua 96 banyaknya ayat. Ya. Jadi Nabi SAW kadang membaca surat Al-Waqi'ah ya 96 ayat dalam salat subuh dan yang semisalnya dari surat-surat tersebut pada 2 rakaat ya. Ya satu surat dibagi 2. Ya. Dibagi 2. Wa qara'a min surati At-Tur wa dzalika fi hajatil wada'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat At-Tur nomor surat 52 jumlah ayatnya 49 ayat dan hal itu pada haji wada. Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur ketika haji wada. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid wa nahwaha fi raq'atil ula. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid nomor surat 50 jumlah ayat 45 dan yang semisalnya pada rakaat yang pertama. Jadi Qaf, surat Qaf dibaca dalam satu rakaat. Ya. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal ka idza syamsu kuwirat. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat yang pendek, ritual mufassal diartikan sedang boleh, diartikan pendek juga boleh, ya, sebagaimana pada bab yang sebelumnya, ya. Bahasanya apa? Yang rojeh kata Syekh Ibnu Taala yang paling sahih, bahasanya surat-surat yang pendek itu dimulai daripada surat Qaf, ya. Taib. Nabi SAW kadang membaca di sini 6 kisarul mufassal, surat-surat yang pendek seperti idza syamsu kuwirat, nah, dalam surat fajar. Nomor surat 81, jumlah ayat 15. Ya, 15 ayat. Wa qara marratan idza zulzilat fi raq'ataini kiltaihima hatta qala ar-rawi fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam am qara dzalika amdan. Dan Nabi SAW pernah membaca ya, satu kali atau satu saat idza zulzilatil ardu zilzalaha, nomor surat 99 jumlah ayat 8, pada kedua rakaat salat subuh. Jadi rakaat yang pertama idza zulzilat, pada rakaat yang kedua juga idza zulzilat. Nah, sehingga rawi berkata, maka aku tidak tahu apakah Nabi sallallahu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa, anasya, apakah lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membaca surat yang sama dalam dua rakaat tersebut, ataukah Nabi membaca yang demikian itu sengaja. Nah. Jadi sini boleh mengulang 6 surat yang sama pada dua rakaat salat subuh tersebut. Ya. Jadi sini tidak mesti al-zalzalah, ya, mungkin surat yang lainnya, ya. Nah. Wa qara marratan fi safar qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu saat ketika safar membaca qul a'udzu bi rabbil falaq dan qul a'udzu bi rabbin nas. Anam. Wa qala li Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Iqra fi salatika al-mu'awidatain. Fama ta'awwada muta'awwid bimitslihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Bacalah olehmu. Bacalah dan pada salatmu al-mu'awidatain." Al-mu'awidatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, maka tidak ada yang berlindung, orang yang berlindung dengan yang semisal keduanya. Jadi ini perlindungan yang sangat, ya, perlindungan yang sangat. Jadi tidak ada orang yang meminta perlindungan dengan semisal membaca kedua surat-surat ini. Enam. Wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsar min dzalik. Fa kana yaqra'u 60 ayatan fa aktsar. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca lebih banyak dari yang demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 60 ayat atau lebih. 60 ayat fa'aktsar. 60 ayat atau lebih dalam salat subuh tersebut. Ya. Qala ba'du ruwatihi la adri fi ihda raka'ataini aw fi kiltaihima. Berkata sebagian perawi, aku tidak tahu apakah pada salah satu dari dua rokaat atau pada kedua rokaat tersebut. Ya, aku tidak tahu Nabi membaca 60 ayat itu pada salah satu rokaatnya, ya, atau pada kedua rokaat tersebut. Jadi rokaat pertama misalkan 30 kurang lebih, rokaat kedua 30, atau 60 ayat itu pada satu rokaat. Ya, karena aku tidak tahu. Nah. Wa kana yaqra'u bi surati Ar-Rum wa ahyanan bi surati Yasin. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ar-Rum nomor surat 30 jumlah ayat 60. Dan kadang-kadang Nabi membaca surat Yasin, nomor surat 36, jumlah ayat 83 ayat. Wa marratan shalla subha bi Makkah ta fastaftaha bi fastaftaha surata al-mu'min hatta jaa dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa syaka ba'du ruwati akhadathu su'lata aw su'latu faraka. Dan satu kali marotan, satu kali Nabi SAW sholat subuh di Mekah, maka Nabi memulai, ya, memulai membaca surat Al-Mu'min, Al-Mu'minin, ya, nomor surat 23, jumlah ayat 118, sehingga sampai bacaan atau penyebutan Musa dan Harun atau penyebutan Isa, ya, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun atau kisahnya Nabi Isa. Sebagian perawi di sini ragu-ragu. Nah, kemudian Nabi batuk-batuk, akhadatsu sil'atu. Ya. Akhadatsu itu mengambilnya atau ya mengalami. Ya, Nabi mengalami sil'ah, batuk-batuk. Faroka, maka Nabi ruku. Ya, dia tidak sampai sempurna. Enam. Wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bisaffat wa kana yusalliha yaumal jumu'ah bi alif lamim tanzilu sajdah fi raq'atil ula wa fi tsaniyah bi hal ata 'ala al-insan wa kana yutawwilu fi raq'atil ula wa yukassiru fi tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca atau mengimami mereka pada salat subuh dengan membaca surat As-Saffat nomor surat 77 jumlah ayat 182 ayat. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam Enam, sholat subuh pada hari Jumat. Sholat subuh pada hari Jumat. Itu subuh di hari Jumat. Dengan membaca alif lamim tanzil as-sajdah. Ya. Nomor surat 32, jumlah ayat 30. Pada rokat yang pertama. Dan pada rokat yang kedua. Dengan membaca surat hal ata alal insan. Al-insan. Nomor surat 76 jumlah ayat 31. Enam. Pada sholat subuh di hari Jumat. Enam. Nabi SAW kadang membaca surat As-Sajdah dan yang pada rakaat yang kedua dengan surat Al-Insan. Dan Nabi SAW memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Nah, ini bacaan di antara bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh, ya, pada salat subuh. Nah. Toib, di kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang panjang, kadang yang pendek, nah, dan seterusnya. Dan wallahu alam disesuaikan dengan keadaan, ya, disesuaikan dengan keadaan. Ya, nah, ketika safar Nabi membaca surat yang pendek yaitu Muawwidhatain. Muawwidhatain. Nah, dan juga kadang Nabi SAW mengulang enam bacaan atau enam surat yang sama pada kedua rakaat salat fajar tersebut. Dan kadang Nabi SAW yang membaca surat-surat yang panjang. Baik, wallahu alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shukran lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.